Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Masih betah? Sendiri? Kalau hujan-hujan gini jadi makin nelangsa ya, menjadi jomblo. Jadi jomblo tuh enaknya kalau musim panas. Kalau musim hujan pasti ngerasa, aduh, ngelihat teman-teman yang lain pulangnya kuliah cepet-cepetan, pulang kerja cepet-cepetan. Kenapa kita malah betah di kantor, betah di kampus, gak ada yang nungguin soalnya. Jadi saya juga kalau taklim pengen cepat pulang, banyak yang nungguin, istri dan anak-anak. Jadi kalau yang betah itikafnya lama dari maghrib, isya sampai subuh, pasti jomblo. Kalau udah nikah kok masih itikaf, ada masalah kayaknya di rumah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan bahas satu ayat. Dua ayat ding. Coba teman-teman buka surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Surat 94 ayat 5 dan 6. Ayat yang cukup populer yaitu kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalimat ini pasti udah common banget lah di dunia kita sebagai muslim. Selalu orang ngomongin, udah tenang aja, di dalam kesulitan ada kemudahan, di dalam kesulitan ada kemudahan. Banyak dari statement, banyak dari statement-statement Al-Quran dan hadis itu mudah banget difahami. Tapi yang sulit adalah meyakininya. Kalau orang bilang, oh memahaminya gampang, mengamalkannya yang susah. Menurut saya sih enggak gitu. Mengamalkannya gampang, justru yang sulit meyakininya. Karena kalau kita udah believe, udah yakin sama statement itu, pasti gampang mengamalkannya. Kayak misalnya kita ada kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apalagi fadhkuruni adzkurkum. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak banget kalimat-kalimat atau statement Al-Qur'an, statement hadis, fadhilah yang fasih. Jadi Allah mudah banget difahami. Tapi gimana biar bisa diamalkan? Mulai dari belajar dari atau kita sekedar tahu tapi nggak yakin dengan bisa juga kalian boleh mengqada, sebaliknya, maaf, qada dulu nggak bisa bayar fidyah. Artinya nggak ada syariat yang kita nggak bisa menjalankan. Terus kenapa ada yang kerasanya sulit banget, susah mau putusin dia? Kenapa? Karena kita nggak yakin ada orang yang lebih baik dari dia kalau kita memutuskannya, kan? Masalah yakin, kan? Kenapa kita nggak mau mutusin? Karena kita juga nggak yakin mau menyeriusin dengan menghalalkan. Putus nggak mau, dihalalkan juga nggak berani. Jadi ini kayak kurang bertanggung jawab. Kenapa? Karena dia pengen enaknya aja tapi tidak mau mengambil amanahnya. Begitu juga kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ini bukan masalah, udah ngerti belum kalimat ini? Insya Allah semua kita ngerti, bersama kesulitan ada kemudahan. Dan bukti-bukti sejarah, begitu juga yang terjadi dalam kehidupan kita, udah banyak banget. Udah banyak banget cerita bahwa di dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Itu terjadi dalam kisah Nabi Ayub, terjadi dalam kisah Nabi Nuh, terjadi dalam kisah Nabi Musa, terjadi dalam kisah banyak anbiya, begitu juga para sahabat, para solihin. Dan kita juga pernah ngalamin pasti dalam hidup kita, oh ternyata gara-gara saya gak lulus mata kuliah itu, akhirnya saya jadi ahli justru di mata kuliah itu. Gara-gara saya kemarin judul skripsinya ditolak, akhirnya saya nemuin satu judul skripsi lagi yang mungkin lebih bermanfaat kelak di masa depan saya. Artinya kita udah tahu bahwa fa inna ma'al usri yusra itu memang ada, tapi masalahnya kita yakin gak? Apakah ketika kita ngalamin satu masalah, satu kesulitan, satu musibah, kita langsung ingat ayat ini? Begitu misalnya hilang handphone, wah fa inna ma'al usri yusra, bersama hilang handphone nemu calon. Pasti ada kisah kayak gitu. Enggak mungkin, itu bukan cuma cerita sinetron ya. Ada lah yang kayak gitu-gitu. Gara-gara enggak keterima di salah satu kampus, akhirnya sekampus dengan si dia. Kan bisa aja kayak gitu, sefakultas sama si dia. Ya saya kayak gitu. Dulu pengen jadi dokter, tapi karena nilai eksat saya jelek, akhirnya saya ke Al-Azhar. Di Al-Azhar ketemulah dengan ayat-ayat cinta. Coba kalau saya jadi dokter, mungkin sekarang saya enggak bisa jalan ke Bandung, atau mungkin cerita tentang kisah gimana ketika cinta bertasbih di Mesir, gimana kita kejar-kejaran metro gitu, MRT. Satu di gerbong depan, satu di gerbong belakang, terus ngelihat udah turun belum, kayak gitu-gitu, nggak ada cerita kan? Ada sih mungkin cerita lain yang kita nggak tahu. Cuman ada kisah-kisah bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Ada banget. Tinggal masalahnya yakin nggak kita dengan hal ini? Yakin nggak bahwa sebuah kesulitan itu kalau kita yakin kepada Allah itu emang kemudahan sejatinya. Cuman kita memberi judulnya itu sulit. Sedangkan Allah memberi judul kesulitan itu kemudahan sebetulnya. Ini masalah belief, masalah yakin, percaya apa enggak dengan ayat tersebut. Sehingga yang kita coba belajar sekarang bukan belajar tafsir atau belajar definisi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bukan belajar itu, tapi kita belajar iman. Membaca Al-Quran bukan cuma belajar memaknai, tapi belajar yakin. Bahkan sebelum memaknai secara lebih dalam, yakin dulu. Sehingga dulu ada sahabat namanya Abdullah ibn Mas'ud. Saya pernah cerita Abdullah ibn Mas'ud itu ngafal Qurannya, sekali dengar langsung hafal. Kita kalau sekali dengar langsung lupa. Gak usah Al-Quran, nomor handphone aja susah diingat ya, kecuali nomor handphone si dia. Lagi-lagi pernah lupa akun mantan? Lupa? Saya juga udah lupa ya. Nah, artinya Abdullah bin Mas'ud itu hafalannya luar biasa. Sekali dengar langsung hafal. Kalau sekali dengar langsung hafal alif lam mim, itu wajar. Alif lam ro, Ustaz saya udah hafal. Alif lam ro, apalagi Yasin, dua huruf, ada yang satu huruf, Nun, Kof, Sod. Ibnu Mas'ud hafalnya bukan sekali dengar cuma satu ayat, satu juz. Siapa yang lebih keren dari Ibnu Mas'ud di sini? Yang bisa mendengar satu juz, udah selesai dengar, udah langsung hafal. Kayaknya enggak ada nih. Saking luar biasanya hafalan Ibnu Mas'ud. Apakah dia jenius? IQ-nya di atas rata-rata? Enggak, standar-standar aja dengan yang lain. Bedanya apa? Kata dia, ta'allamnal iman qoblal Qur'an. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Jadi belajar yakin sebelum belajar membaca, sebelum belajar tafsir, sebelum belajar fikih. Sehingga ketika udah yakin, apapun makna dari ayat itu mudah diamalkan. Kalau udah yakin, gimana pun perintah ayat itu gampang diamalkan. Kalau udah yakin, apapun larangan di dalam ayat itu gampang ditinggalkan. Belajar yakin yang sekarang kita coba giatkan lagi tuh, bukan belajar faham doang. Termasuk sesederhana ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Belajar yakin. Kayak misalnya dulu para sahabat atau sahabiat ketika turun ayat tentang hijab. Begitu turun ayat tentang hijab, tentang jilbab, tentang menutup aurat buat cewek, itu cewek-cewek Madinah yang muslimah baru dengar ayat itu dari suami-suami mereka. Jadi turun ayat, Nabi menyampaikan ayat ini kepada para suami, suami-suaminya pada pulang. Kalau yang jomblo hafal aja dulu, ntar pas nikah baru dia sampai. Nah, suami-suami pada pulang, sampai di rumah bilang, eh wahai istri-istriku, emang kamu udah nikah? Oh iya ya, belum, lupa. Dia ngomong ke istri-istri mereka gitu, sudah turun ayat kepada Rasulullah tentang menutup aurat, dibacain. Begitu ayat dibacakan, ini cewek-cewek Madinah langsung menutup kepala mereka dengan apa yang ada di tangan mereka. Ada panci pakai panci, ada jemuran pakai jemuran. Kok bisa spontan gitu ngamalinnya? Gampang banget. Kenapa kita udah baca ayat itu berkali-kali belum bisa? Bedanya apa nih? Emang kita gak ngerti? Ngerti. Fatwanya ada, ayatnya jelas, hadisnya banyak, kok belum juga? Nah, bukan masalah ngerti gak ngerti nih, masalah iman. Bahwa di dalam syariat ada kebaikan. Belajar yakin berarti. Para sahabiat, para cewek-cewek Madinah yang beriman itu, mereka ngomong, ya ayyuhalladzina amanu. Emang orang yang beriman. Sehingga karena dia udah beriman, begitu turun ayat, tutuplah aurat kalian, jagalah pandangan kalian, dan seterusnya, seterusnya. Mereka langsung mengamalkan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Asma, Asma kakaknya apa? Ya salah satu di antara keluarga Aisyah. Ketika turun perintah berhijrah, kakaknya Aisyah, anaknya Abu Bakar. Ketika turun perintah berhijrah, maka Asma langsung mempersiapkan segala bekalnya Rasulullah SAW. Gak banyak nanya, kenapa sih harus hijrah-hijrah segala, ribet banget sih hidup. Kan Mekah itu kota kita sendiri, kenapa ini harus pindah-pindah jauh-jauh ke Madinah? Mereka gak banyak tanya, kenapa? Kenapa mudah banget mengamalkan Islam di zaman itu? Karena mereka udah belajar yakin 13 tahun di Mekah. Belajar yakin. Kalau bahasa agamanya belajar iman. Ini yang teman-teman kita coba belajar. Belajar yakin ini bukan cuma dengar wawasan di dalam taklim. Kalau duduk dalam majelis taklim ini namanya tazkif. Tazkif itu nambah wawasan. Enggak semua wawasan itu bisa nambah iman. Makanya para ulama mengatakan yang disebut dengan ilmu yang menambah iman. Kalau wawasan yang menambah pengetahuan. Bisa aja pengetahuan nyambah-nyambah, iman enggak bertambah. Bisa, bisa banget tuh. Kalau untuk wawasan doang, kita cukup otodidak, dengar YouTube, dengar booster di Instagram, baca buku, baca Google, bisa nambah wawasan. Tapi nambah iman, ada trik-triknya. Gimana caranya kita bisa yakin banget dengan satu ayat, sehingga mengamalkan ayat itu menjadi mudah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kayak misalnya ada ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wabashshiris sabirin. Kalimat itu aja, enggak usah panjang-panjang deh. Kalau enggak sanggup hafal satu ayat, ujungnya aja wabashshiris sabirin. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ

Jadi teman-teman, kesimpulan untuk sesi pertama ini adalah, yuk kita belajar yakin. Bukan belajar faham aja, tapi belajar yakin. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Gimana caranya? Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Barakallahu li wa lakum. Kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas belajar yakin terhadap kepada statement-statement Al-Qur'an ataupun hadis, di antaranya kalimat fa inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan Allah menggunakan istilah bersama, memang artinya satu paket. Ini kita belajar yakin, satu paket. Kadang kemudahan itu datangnya barengan, kadang kemudahan itu datangnya belakangan, tapi yang pasti kemudahan selalu ada bersama kesulitan. Itu satu paket. Kalau kita yakin paket ini, kayak misalnya kita buka kado nih, kita yakin di dalamnya tuh ada hadiah, walaupun bungkusnya berlapis-lapis ya. Kan ada suka yang iseng, pertama buka bungkus kado yang bagus, udah gitu koran, koran, koran, koran, koran, koran, ujung-ujungnya cincin ya. Nah, karena kita yakin ada paketnya di dalam, ada hadiahnya, gimana pun kesulitan untuk membuka kado itu buat kita bukan sesuatu yang berarti, gak masalah. Malah jadi kayak dianggap seru-seruan gitu, jadi dianggap hari gitu kan ya. Wah ini seru nih, buka, ketawa lagi, buka lagi, ketawa lagi, buka lagi. Kenapa bisa ketawa pas membuka yang isinya cuma koran, koran, koran, koran, baru terakhir ada surprise. Kenapa ketawa? Karena yakin dia itu ada hadiah. Begitu juga ketika kita yakin dalam kesulitan itu ada kemudahan, dalam kesulitan itu ada kebaikan. Sehingga pas ada kesulitan kayak ngelihat bungkusan koran tadi, mungkin agak berat ya kalau harus bisa ketawa pas dikasih musibah ya. Eh kita udahan aja ya. Ah, kenapa kamu kayak gitu? Ya berarti bentar lagi kita mau halal, makanya kamu minta udahan, benar kan? Ah kegeeran, ah ketawa lagi. Makin dia gitu, makin kita ketawa. Lama-lama dia pergi karena dianggap orang aneh ya. Bisa gak kayak gitu? Kalau gak bisa kayak gitu pun minimal, kalau gak bisa ketawa, kayaknya agak-agak gak tahu nih lebay apa enggak nih ketawa kalau pas lagi dikasih ujian. Buat orang-orang kayak kita mungkin belum sampai level itulah. Tapi setidaknya di dalam hati kita belajar yakin, pas buka kado isinya koran, oh dia lagi uji saya nih. Buka kado isinya koran, buka lagi isinya koran. Kalaupun gak ketawa seru, minimal yakin, buka terus, buka terus, buka terus, sampai nemu. Ternyata suratnya ada kertas, Anda belum beruntung, kan? Ini artinya teman-teman, tergantung yakin sih sebetulnya. Ayat Al-Quran itu mudah, hadis itu mudah, kitanya yang belum benar-benar kuat iman dalam mengamalkan. Kayak misalnya ada satu syariat yang kita belum mampu mengamalkan, kita jangan bilang, ah syariat itu gak benar, bukan. Syariat itu udah gak cocok lagi dengan zaman sekarang, bukan. Kita ngaku aja deh, saya emang belum soleh, belum bagus imannya, belum bisa mengamalkan ayat itu. Artinya kita masih termasuk orang beriman, cuma imannya lemah. Kalau kita gak bisa ngamalin satu ayat atau satu syariat, terus kita menuduh ayat atau syariat itu gak benar, berarti kita gak termasuk orang beriman. Na'udzubillah, malah termasuknya orang munafik. Nah, orang beriman masih mengaku itu benar, shadaqallah, shadaqar rasul, walaupun bukan tidak semua ayat mampu kita amalkan. Karena memang butuh iman yang kuat untuk bisa mengamalkan ayat Al-Qur'an. Kenapa ada para sahabat kalau dalam angle perang misalnya, dulu kan ada wamil ya. Sehingga ketika ada musuh menyerang kota Madinah, mereka wajib membela negara, yaitu dengan jihad istilah Islam. Jihad itu istilah kita mah wamil atau militer lah. Sama aja sebetulnya, cuman nilainya aja yang mungkin Islam lebih luas. Kenapa ada sahabat ketika ada ayat infiru khifafan wa thiqalan, berlarilah kalian membela agama Allah, membela tanah air kalian dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat. Ada sahabat yang ringan banget berangkat, ada yang mikir-mikir. Apakah yang mikir-mikir ini punya masalah di rumahnya? Enggak. Apakah dia secara fisik sedang sakit atau lemah? Enggak. Masalahnya iman. Ada yang yakin banget, siapa yang terbunuh dalam membela negara, membela tanah air, membela agama, maka dia akan masuk surga. Saking yakinnya, ringan berangkatnya. Berkurang yakin, bertambah berat berangkatnya. Bertambah berat langkah kakinya. Gitu juga ke masjid. Kita tahu banget lah ayat-ayat, hadis-hadis tentang ke masjid kan. Ayat tentang ke masjid misalnya, di antara bukanlah beriman itu adalah membuat perairan atau membangun tempat berwudu dan segala macam. Beriman itu adalah mendirikan sholat dan seterusnya. Terus kita tahu hadisnya atau ayatnya innama ya'muru masajidallah, orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman. Hadisnya, kalau kalian lihat seorang laki-laki mondar-mandir masjid rumah, saksikanlah dia orang yang beriman. Setiap langkah itu menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Banyak ayat dan hadis tentang keistimewaan ke masjid. Terus yang udah sama-sama tahu, kenapa ada yang ringan dan yang berat? Lebih simpel lagi, sholat subuh. Mungkin atau saya yakin kita semua tahu lah fadilah sholat subuh, keistimewaan sholat subuh. Apa keistimewaannya? Satu, sholat subuh itu bacaannya didengar dan disaksikan oleh para malaikat. Artinya ada khusus malaikat yang Allah turunkan untuk nyaksiin sholat subuh. Terus sholat yang lain gak disaksikan? Disaksikan, cuman ada khusus malaikat yang gak turun kecuali di sholat subuh. Sholat-sholat yang lain banyak malaikat yang mencatat, tapi ada satu sholat yaitu sholat subuh, malaikat yang mencatatnya bukan cuma malaikat yang reguler, tapi ada malaikat istimewa khusus datang cuma waktu subuh, mencatat siapa yang sholat subuh, menyaksikan, Allah menyaksikan. Lalu nanti mereka akan bersaksi di hadapan Allah, dia orang beriman, ya Allah saya jadi saksinya, kata malaikat. Kita tahu. Tapi kenapa ada yang ringan, ada yang berat ke masjid? Nah, yakin gak nih setelah kita tahu? Dan yakin itu bukan kalimat tahu ada akhirat, yakin ada akhirat. Yakin itu rasa memang udah mantep gitu. Emang benar-benar ada. Dan kita emang benar-benar butuh itu. Belum lagi nanti ada hadis, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Arti berada dalam jaminan Allah, ada ulama bilang Allah menjamin dia itu orang beriman. Ada ulama juga bilang Allah menjamin hidupnya hari itu akan Allah tolong dari semua masalah. Ada juga ulama bilang Allah menjamin kalau hari itu dia meninggal masuk surga, terbebas dari api neraka. Kita tahu juga tuh hadis. Kadang kita mendengar dari seorang ustaz berceramah, tapi kenapa ada waktunya kita mampu berjalan dengan ringan, ada waktunya kita berat untuk bahkan membuka mata kita dari tidur. Itulah kenapa dalam Islam ada istilah teman-teman, tajdidul iman, memperbaharui yakin. Iman kita itu harus dicas terus. Karena kalau iman kita kuat, ringan semua amal soleh itu. Pasti kita pernah ngerasain masa-masa lagi ngejos ya, sholat ke masjid terus sehari 5 kali, kalau perlu sehari 6 kali, tahajud juga di masjid. Saking solehnya ya, tahajud juga di masjid, dan itu boleh, boleh di masjid, boleh di rumah, gak masalah. Terus puasa Senin Kamis, tilawah 1 hari, 1 juz. Terus apalagi sedekah semampunya, berbuat baik kepada orang lain, bantu teman, hormat pada orang tua, pokoknya luar biasa amalannya. Ada masa-masa kayak gitu, sholat langsung nangis, imam belum baca kita udah nangis, Allahu Akbar, nangis gitu ya. Dia baru takbir udah nangis. Kenapa? Lagi hatinya tuh dapat banget, lagi ngeklik gitu. Baper iman tuh seru banget loh. Lebih seru daripada baper kadang-kadang ngelihat dia jalan sama orang lain. Itu mah baper sakit. Kalau ini baper bahagia. Itu luar biasa. Pernah nggak kita baper dalam urusan amal soleh? Sholat baper, namanya khusyuk. Tilawah baper, namanya tadabur. Apalagi beramal apa, berbuat baik pada orang lain baper, namanya ikhlas. Baper nih dalam sholatnya, baru takbir, udah rasanya saya lagi menghadap Allah, saya lagi menghadap Allah. Ada masa-masa kayak gitu. Kenapa? Imannya lagi naik. Yazidu wa yanqus. Berarti yang harus kita perjuangkan siang dan malam adalah gimana supaya iman itu stabil. Kalau turun pun enggak drop-drop amat gitu. Mungkin dia tetap turun, namanya manusia. Emosi kita aja kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih misalnya. Turun, tapi turunnya itu enggak sampai ngedrop. Turun sedikit, naik, turun sedikit, naik. Itu yang kita perjuangkan, salah satunya dengan tajdidul iman, memperbaharui iman. Karena kalau iman kita udah mantap, satu ayat itu udah cukup buat kita. Kan ada di ayat Al-Quran yang Nabi bilang, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat lain kecuali ayat ini, maka sudah cukup. Seolah-olah gak ada ayat lain di Al-Quran, cuma ayat itu doang, udah cukup. Salah satu ayat itu adalah Al-Fatihah. Salah satu nama Al-Fatihah, Al-Kahfi, cukup. Jadi seolah-olah kalau kita gak baca Al-Baqarah sampai An-Nas, cuma tahu Al-Quran itu Al-Fatihah doang. Kalau kita yakin, Al-Fatihah udah cukup buat kita. Ada lagi ayat yang kayak gitu, surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, cukup. Ada lagi ayat yang lain, termasuk ayat ini, wal asr innal insana lafi khusr. Ayat ini, fa inna ma'al usri yusra. Banyak ayat yang sebetulnya satu aja udah cukup buat kita. Udah bisa membuat seseorang itu berubah, hijrah, bertaubat. Seperti Umar bertaubat dengan pembukaan surat Thaha. Apa rahasianya? Yakin. Sehingga kalau teman-teman mencari majelis ilmu, carilah dengan niat pengen mencas iman, mencas yakin, menambah keyakinan kepada Allah. Itu rahasia memudahkan kita dalam beramal soleh. Duduk dalam majelis ilmu, ketika kita mendengarkan sesuatu, belajar, ini saya harus yakin yang ini nih, saya harus yakin, cari poin yakinnya. Jangan cari poin wawasannya aja. Kalau ada gimmick, mungkin entertain, itu hanya membuat kita supaya nyaman doang. Tapi bukan itu intinya. Cari poin, mana yakinnya, mana yakinnya, mana yakinnya. Makin banyak dapat poin yakin, maka kita mendapatkan banyak kebaikan dalam majelis ilmu. Namanya boleh apa aja, kayak misalnya saya menyebut istilah akidah. Kalau beberapa ulama atau ustaz menyebutnya dengan istilah akidah yang terbagi kepada rububiyah, uluhiyah, asma, sifat, itu kan teori akidah kan ya. Saya menyingkatnya dengan bahasa yang mungkin menurut saya sederhana, keep the faith, menjaga iman, atau belajar yakin, belajar belief sama Allah. Istilahnya boleh apa aja, yang penting ketika kita mendengar satu ayat atau satu hadis, terasanya tuh di hati, bukan cuma terasa di dalam pikiran, kerasa di hati kita. Gimana caranya biar bisa kayak gitu? Kalau udah bisa gitu, ringan banget ngamalin ayat Al-Quran, ringan banget beramal soleh, termasuk fa'inna ma'al usri yusra, jadi ringan. Gimana caranya teman-teman? Caranya yang pertama tadi, tajdid, perbaharui. Gak bisa sekaligus kita mantap imannya, harus terus dicas. Dan iman itu yangkus karena dosa-dosa. Kalau kita ngerasa hari-hari kita itu banyak dosa, berarti kita harus menebusnya dengan lebih banyak lagi tajdid, lebih banyak lagi memperbaharui iman. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis ilmu kayak gini nih. Ngapain sih sering-sering amat duduk dalam majelis ilmu? Sama kayak kita mencari hiburan. Teman-teman emang dengar musik seminggu sekali? Setiap hari kan, kita mungkin bagi yang senang musik, setiap hari dengar musik. Kenapa? Setiap hari butuh hiburan. Berarti sama aja, setiap hari juga butuh nambah iman. Berarti setiap hari juga dengar nasihat. Musik-musik yang halal, yang baik, yang mubah, kita setiap hari dengar. Kayak misalnya saya senang dengan musik-musik yang motivasi. Atau kalau di Inggris itu ada political rapper, Lowkey. Kan dia nge-rap tapi pesan-pesan kemanusiaan ya. Saya suka banget dengar Lowkey berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau dengar itu jadi kayak ngecas spirit kemanusiaan gitu. Wah, jadi sok-sok empati gitu, sok merasa wah peduli kepada yang lain, gara-gara terpancing oleh lirik-lirik Lowkey-nya misalnya. Kalau kita berhibur dengan musik aja setiap hari, gak merasa, ngapain sih dengan musik, kan kemarin udah, minggu depan lagi deh, kan gak ngomong gitu kan. setiap hari berhibur, berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, dengerin musik, pulang dengerin musik, kalau naik kendaraan roda 4 misalnya, atau bahkan pakai earphone. Kalau kayak gitu, berarti mendengar nasihat juga sama. Kita butuh setiap hari. Walaupun mungkin gak lama, paling setengah jam sambil kita nyepedaan, naik gunung, turun gunung, pas hari libur, atau sambil kita naik motor ke kampus, pulang kampus, pakai apa di offline dulu misalnya, atau di save, di apa di taruh di HP kita playlist, dengerin dari kos-kosan ke kampus, selesai satu tausiah Ustadz Abdul Somad. Lumayan kan dapat ilmu. Kalau Ustadz Abdul Somad mungkin lebih ke bab hukum. Ini boleh, yang ini enggak boleh. Wah, saya tapi belum bisa ngamalin yang bolehnya, belum bisa ninggalin yang enggak bolehnya, gimana nih? Dengar lagi booster-booster yang bisa buat kita semangat iman, tajdid. Kayak gitu terus. Itulah kenapa para sahabat kok mudah mengamalkan, karena iman mereka itu diperbaharui terus oleh Rasulullah. Kalau mereka duduk di samping Nabi, pasti Nabi ngomongin tentang kebesaran Allah. Allah itu, kemana-mana ngomongin tentang Allah akhirat. Emang Nabi gak bosan? Justru supaya menjaga stamina iman sahabat, Nabi kayak gitu terus. Dijaga tuh sama Nabi. Jalan, ngelewat, ada satu bangkai, bangkai onta, saibah. Onta yang udah dipotong telinganya. Kalau dalam kepercayaan orang Arab jahiliyah, onta yang udah dipotong telinganya itu artinya pembawa sial. Jangankan jadi bangkai, masih hidup aja mereka gak mau deket-deket sama unta kayak gitu. Gak dikendarain, gak diminum susunya, gak dimakan dagingnya, saibah. Nah, ternyata ada seekor saibah, bukan cuma masih hidup, udah jadi bangkai, udah keluar belatung dari perutnya, udah bau. Sehingga ketika Nabi dan sahabat ngelewatin jalan itu, ada bangkainya, mereka tutup hidung. Terus Nabi bilang, ayo siapa yang pengen beli bangkai ini? Dibawa pulang ke rumah, kata Nabi. Sahabat heran, terus sahabat nanya, ya Rasul, dikasih gratis juga, kita gak mau bangkai kayak gitu. Jangankan matinya udah jadi bangkai, hidup juga kita gak mau, saibah soalnya. Apalagi udah mati, apalagi disuruh beli. Saking tidak berharganya bangkai itu. Terus Nabi bilang apa? Sesungguhnya dunia di mata Allah lebih rendah nilainya daripada bangkai ini di mata kalian. Ada analogi, oh jadi nambah lagi iman. Jalan lagi nih, Nabi lagi touring sama sahabat. Turi. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat. Nabi main sama sahabat touring, jalan bareng-bareng. Satu kafilah gede, lewatin padang pasir. Padang pasir itu kan kayak kita ke hutan belantara yang gak ada lampu. Jadi langit kelihatan jelas, terang gitu. Malam itu malam purnama. Bulan purnamanya itu sempurna. Gede bulannya. Warnanya sempurna. Tidak ada awan satupun, cerah, bening. Sehingga para sahabat ketika sudah istirahat dari touring, mereka istirahat dulu di sebuah rest area. Lalu mereka tiduran di pasir. Jadi istirahatnya itu bukan cari tahu Sumedang ya. Istirahatnya tiduran di pasir. Tiduran di pasir semuanya pada hening, enggak ada yang bicara sepatah kata pun. Semuanya pada tiduran. Ngapain? Ngelihat bulan. Tidur, bayangin orang tidur jumlahnya ribuan. Tidur semuanya ngelihat bulan sambil istirahat. Tiba-tiba Nabi ngomong, "Wahai sahabat-sahabat, apakah kalian suka melihat bulan itu?" Kata mereka, "Suka-suka ya Rasulullah." Maka sesungguhnya seperti itulah penduduk surga melihat wajah Allah nanti di dalam surga. Nambah lagi iman. Dicas terus sama Nabi. Ketemu apa aja Nabi menyampaikan satu nasihat yang bisa ngecas, nambah iman, nambah yakin, nambah dekat sama Allah. Nah, kayak ginilah kita dalam hidup harusnya. Kita cas keimanan kita biar yakin. Caranya salah satunya dengan mendengar nasihat. Kalau kita gak bisa mendengar nasihat setiap hari lewat majelis ilmu, karena emang realitasnya kita punya banyak kesibukan lain. Gak harus setiap hari ikut taklim. Tapi kan sekarang kita hidup di era multimedia yang luar biasa. Bisa dengar, bisa nonton, bisa di apa baca banyak broadcast segala macam. Nah, ini semuanya untuk nambah iman. Tujuannya nambah iman. Kalau ada satu broadcast yang cuma nambah nafsu, gimana nambah nafsu? Nambah nafsu marah sama saudara kita sesama muslim karena saling menghujat, saling menyalahkan. Nah, ini enggak usah dibaca. Langsung delete aja. Kalau udah sering kayak gitu, mending left group aja deh. Karena kerjaannya debat aja, debat fikih yang satu kunut, yang satu enggak kunut, yang satu ini bid'ah, yang ini enggak bid'ah. Ah, capek. Karena dua-duanya ternyata ada pendapat ulama, yang ini ulama, yang ini ulama. Tinggal kita mana yang paling kita yakin, ikutin. Yang kita ikutin juga ulama, bukan ngikutin diri sendiri. Cari yang bisa nambah iman, bukan yang nambah emosi. Yang buat kita, wah, habis dapat broadcast, langsung sholat dua rakaat. Broadcast tentang apa? Keutamaan dua rakaat duha. Habis dapat broadcast, langsung bertasbih. Broadcastnya apa? Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, tetapi berat ditimbangan, dan Allah suka banget sama kalimat itu. Apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kan ringan banget tuh. Kita baca nih, wah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Enak kan? Diingatkan. Makanya teman-teman, kalau kita enggak bisa pun lewat itu, kita punya teman-teman yang soleh yang saling mengingatkan. Sehingga Nabi mengatakan, teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk teman hidup yang baik itu adalah teman hidup yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Hening gini eh. Padahal saya baru bahas teman hidup loh. Belum ada harapan ya. Masih jauh. Ya udah deh. Bulan sabitnya, hilalnya belum tampak. Jadi teman-teman, tips pertama gimana caranya biar kita mudah mengamalkan ayat kayak gini, fa inna ma'al usri yusra, kita harus dinasehatkan oleh orang lain. Begitu kita ada masalah, udah fa inna ma'al usri yusra kata teman kita. Makanya kenapa salah satu yang didahulukan dalam mencari pasangan hidup adalah din, agama. Biar kalau kita lagi drop, lagi lemah, lagi labil, dia yang ngingetin kita. Mau cari rezeki nih, cari rezeki yang halal, susah. Ada tawaran, syubhat atau haram, tapi mudah. Mulai pulang ke rumah, mikir, diambil gak ya, diambil gak ya, deal gak ya, transaksi gak ya, pakai cara itu gak ya, mikir. Istri kita bilang, kan Allah yang ngasih rezeki. Jadi kalau kita tinggalkan itu, gak akan hilang rezeki kita, karena sumbernya ada di Allah. Oh benar mah, benar. Nah ini namanya nasihat nih. Kalau istri kita tidak paham tentang nasihat-nasihat kayak gini, justru dia yang nyuruh kita ambil. Pak, udah gak usah terlalu fanatik lah pak, ambil aja. Kan gitu kan? Ah, agama mah gak mempersulit hidup umatnya. Umat lagi istilahnya, padahal harusnya agama tidak mempersulit hidup hamba Allah. Nah artinya, kita butuh seseorang yang menguatkan kita ketika kita lemah. Teman sahabat kita, kalau misalnya kita lagi malas ke masjid, azan tuh, ya lu aja duluan, gua ntar belakangan nyusul. Oh ya udah nggak apa-apa, gue duluan ya, kan yang duluan ke masjid duluan masuk surga kata dia. Oh gitu, udah gue lari, akhirnya lomba lari ke masjid. Gak ada sih adegan kayak gitu. Ini mah contoh doang ya, bisa aja kayak gitu. Terutama pas kita lagi ngedrop teman-teman, pas kita lagi lemah, dalam istilah ulama itu disebut futur. Ketika kita lagi drop, teman kita yang ingetin. Kayak saya pernah cerita dulu lagi lemah semangat imannya, hampir kebawa sama teman yang bisnis properti dengan cara-cara yang saya gak yakin itu boleh apa enggak. Mulai galau, ah kayaknya cara dia nih bagus juga nih, bisa mempercepat aset, jumlah aset. Pulang mikir gitu, ngomong sama istri, jangan-jangan kita terlalu idealis ya, kayaknya fikirnya gak gitu-gitu amat deh, mulai cari-cari celah nih. Istri bilang, gak apa-apa, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Wah benar banget tuh mah, mama emang. Diingatkan kan, makanya butuh pengingat, alarm yang membuat kita aware lagi ketika kita lagi dalam keadaan lupa. Satu, pengingat, ngecas iman, majelis ilmu, nasihat. Yang kedua gimana? Supaya kita makin yakin dengan satu statement Allah dari Rasulullah sehingga mudah mengamalkan, kita dengarkan cerita-cerita orang yang berhasil membuktikan ayat itu secara nyata. Baik cerita itu ada di Al-Quran, ada di hadis, atau dari teman kita sendiri. Kayak misalnya di Al-Quran, fa'inna ma'al usri yusro, ada cerita Yusuf, baca cerita Yusuf. Atau baca cerita Siti Hajar, ini lebih luar biasa lagi nih. Gak nyangka bahwa ternyata di dalam kesulitan yang Allah ujikan kepada Siti Hajar, Allah sediakan kemudahan yang luar biasa. Sampai sekarang kemudahan itu masih ada. Zam-zam. Gimana kesulitannya? Sulit banget. Dan coba bayangkan itu dengan ilustrasi sejarah, jangan dengan ilustrasi sekarang. Kalau sekarang ditinggalkan di sebuah tempat, gak ada siapa-siapa bisa telepon. Kalau misalnya ditinggalkan di sebuah tempat, masih ada tempat lain yang kita bisa deketin atau ada kampung apa. Enggak, pada masa itu tidak ada telepon, tidak ada penduduk, murni seorang diri di tengah padang pasir. Ibrahim ngajak Siti Hajar, "Hajar, ikut saya." "Ya, ikut." Waktu itu Hajar bawa anak bayi, ikut. Hajar gak pernah nanya, "Mas, Kang, mau kemana ini teh?" Gak pernah. "Kang Ibrahim misalnya, mau kemana?" Gak pernah. Si Akang teh gak pernah ngasih tahu mau kemana, pokoknya jalan aja. Hajar, sami'na wa ato'na, ikut aja pokoknya. Insya Allah yang namanya Ibrahim, suami yang soleh ini, gak mungkin membawa istrinya kepada kecelakaan. Pasti membawa kepada kebaikan. Bawa ikut. Jalan kaki lagi tuh. Dari Palestina ke Mekah. Naik pesawat aja 2 jam, berarti dari Jakarta-Surabaya. Jakarta-Medan 2 jam. Jalan kaki. Berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah di tengah padang pasir, bahkan padang batu yang tidak ada kehidupan. Biwadin ghairi dzi zar'in. Di sebuah lembah yang bahkan tidak ada tanaman yang tumbuh di sana. Saking keringnya, tidak ada air. Kata Ibrahim, "Hajar, kita berhenti di sini." "Ya." Tinggal di situ. Hari pertama masih santai, masih ada bekal makanan. Hari kedua, hari ketiga Ibrahim bilang, "Ya Hajar, saya akan meninggalkan kamu di sini, kembali ke Palestina." Disitulah Hajar mulai sedikit goyah, nanya, "Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Engkau lihat tidak ada siapa-siapa di sini, tidak ada air, bahkan bagaimana kami bisa hidup, wahai Ibrahim? Sementara anak kita masih kecil," dan seterusnya dan seterusnya. Ibrahim tidak menjawab, langsung pergi. Dipanggil-panggil oleh Hajar, "Ya Ibrahim, ya Ibrahim." Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Tiba-tiba Hajar bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" "Ya Ibrahim, Allahkah yang menyuruh kamu melakukan ini?" Ibrahim berhenti, tanda ya ini perintah Allah, lalu melanjutkan lagi perjalanan. Kemudian Hajar mengatakan, "Kalau ini adalah perintah Allah, layyudayyanallahu idzan, maka Allah enggak mungkin mengecewakan kami." Iman. Berangkatlah wahai Ibrahim. Berangkat Ibrahim. Hajar marah? Enggak marah sama sekali. Tahu berapa lama ditinggalkan? 13 tahun. Enggak ada. Ibrahim udah sampai di mana? Udah makan belum? WA gitu. Japri. "Hajar, jangan lupa ya sholat, atau jangan lupa ya air tuh diambil dari ujung batu sana," segala macam. Gak ada WA-WA-an, gak ada japri. Putus kontak selama 13 tahun. Sampai anaknya udah usia 13 tahun kurang lebih, datang lagi Ibrahim. Pas datang lagi Ibrahim, baru beberapa hari, "Nak, ayah mimpi nih." "Eh, mimpi apa ya?" "Nyembelih kamu." "Ah, ayah nih gak bener nih. Udah ninggalin 13 tahun, datang-datang pengen nyembelih." "Ah." Apakah Ismail ngomong gitu? Enggak sama sekali. Berarti apa? Selama ini 13 tahun Hajar mendidik Ismail dengan luar biasa, sampai Ismail tidak pernah sama sekali ada sedikit pun kekecewaan kepada ayahnya. Kalau kita pasti udah kecewa banget kan sama ayah kita. "Ah, dia bukan ayah saya, Ustaz. Dia mentelantarkan saya dari kecil." Ibrahim 13 tahun kemudian datang, ayah kita mungkin datang pengen baikan lagi sama kita kan. "Nak, maafin ayah ya, mungkin ayah selama ini silap, ayah mau hijrah, mau taubat, pengen balikan sama kita." Kalau Ibrahim datang bukan pengen baikan, pengen nyembelih. Coba. Tapi saking baiknya pendidikan Hajar kepada Ismail, Ismail gak marah. Ismail mengatakan, "Wahai ayahku yang tercinta, ya abati," bukan "ya abi," lebih lembut. Kan bisa panggil "ya abi," "ya abah." Abah itu bahasa Arab jadi bahasa Sunda. "Ya abi." Lebih lembut lagi apa? "Ya abati, wahai ayahku tercinta, lakukanlah apa yang Allah perintahkan, maka ayah akan melihat aku menjadi orang yang penyabar." Ismail senyum kepada ayahnya. Ditaruh oleh Ibrahim, ditidurkan, dibaringkan, kemudian ditaruh apa? Goloknya di leher Ismail yang udah tajam banget, ditarik dikit udah langsung. Ismail melihat ke arah ayahnya sambil tersenyum mengatakan, "Wahai ayah, kalau ayah enggak tega, mending ayah tutup aja wajah aku biar enggak kelihatan wajahnya." Ibrahim menutup wajahnya Ismail. "Masih belum ditarik, wahai ayah. Sampaikan salam aku kepada ibu, bilang aku sayang banget sama ibu." Masih ngomong gitu. "Tapi jangan sampai ibu tahu ya, khawatir ibu akan sedih. Maka tutuplah tubuh ayah dengan kain supaya enggak bercak darahnya Ismail kena di pakaian Ibrahim." Ditutup. Udah siap mau ditarik, pas mau ditarik oleh Ibrahim, Allah tahan tangannya Ibrahim. "Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi atau wahyu itu. Maka Allah mencabut perintahnya kepada untuk menyembelih Ismail. Tiba-tiba Allah bilang, "Angkat Ismail." Keluarlah seekor domba dari batu. Lagi-lagi saya pernah bilang, bukan seperti di kartun kita baca dulu waktu kecil ya, komik-komik dulu kan Ismail tiba-tiba jadi hewan kan ya. Ismail dibaringkan, ditutup pakai kain, pas mau disembelih, ternyata yang disembelih adalah hewan. Terus Ismailnya kemana? Gitu kan? Wah, Ismail jadi hewan. Ismail dibangunkan, lalu datanglah seekor hewan disembelih sama Ibrahim. Coba lihat pendidikan Hajar. Ini kalau kita imajinasikan sejarah, baru kita paham, oh ternyata bisa gitu ya Hajar mendidik Ismail seorang diri, 13 tahun ditinggalkan, gak punya bekal apa-apa, jauh pula, gak ada kontak sama sekali, SMS satu kata pun gak ada, salam, gak ada, gimana kabarnya hari ini, gak ada sama sekali, murni ditinggalkan 13 tahun, tapi anaknya itu baik banget ke orang tuanya. Berarti pendidikan Hajar luar biasa. Kenapa? Karena Hajar yakin sama Allah, berlindungnya ke Allah, bukan bergantung kepada makhluk. Kalau kita bergantungnya ke Allah, gak gampang kecewa sama makhluk. Kenapa kita gampang kecewa sama makhluk? Karena kita terlalu banyak menggantungkan hidup sama orang itu. Sedikit aja kehidupan kita jadi gak nyaman, kita akan jadikan dia sebagai kambing hitam, kita salahkan dia, kita kecewa sama dia. Tapi kalau kita bergantungnya ke Allah, ke makhluk justru kita pengennya berbuat baik, bukan mendapatkan kebaikan. Kalau kepada makhluk, kita pengen memberi, bukan diberi. Kalau memberi, gak ada kecewanya. Kecewa enggak kita mau bantu teman, teman enggak mau dibantu. Gua kecewa banget sama dia, kenapa? Dia enggak mau nerima pinjaman duit dari gua. Kan jarang ya, ada yang kayak gitu ya. Kita bantu orang, orang enggak mau kita kecewa. Enggak ada cerita kayak gitu, jarang banget lah. Kecuali ini tingkat ihsannya udah luar biasa nih. Ada orang mau kita kasih sedekah, "Maaf enggak apa-apa, saya alhamdulillah udah makan hari ini." "Ah sombong lo," segala macam, ngamuk-ngamuk gara-gara gak mau nerima sedekah. Gak ada, yang ada gak mau ngasih sedekah, yang memintanya marah-marah, itu banyak. Akhirnya motornya ditahan, gak boleh lewat di perempatan gitu kan. Kan banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi kalau misalnya dengan manusia, mindset kita adalah kita emang pengen berbuat baik sama dia, pengen memberi, susah kecewa sama orang. Tapi kalau kita pengen dapetin sesuatu, gampang banget kecewa sama orang. Makanya kalau kita bergantungnya ke Allah, ke suami itu gak gampang kecewa, ke istri itu gak gampang kecewa. Kenapa? Kita gantungnya ke Allah, tapi pengen berbuat baiknya kepada manusia. Ke istri, ke suami cuma mikirin, hari ini saya harus buat baik apa ya kepada pasangan saya. Hari ini kok saya senyumnya baru beberapa kali doang, hari ini peluknya udah 20 detik belum? Kan minimal 20 detik sehari. Minimal ya, rata-rata sih 1 jam lah kurang lebih. Jadi gak kemana-mana ya, meluk aja ya jadinya, gak benar juga sih. Minimal 20 detik. Kita tanya, hari ini saya udah bantu dia belum ya? Hari ini saya udah maafin dia belum ya? Hari ini apa yang bisa kita kasih kepada orang itu? Emang gak gampang sih. Makanya kita belajar nih, belajar memperbaharui. Dari hal-hal kecil dulu deh, dan dari orang-orang terdekat dulu. Karena mereka lebih berhak dapat kebaikan kita. Ibu. Kalau kita bergantung kepada ibu, kita akan gampang kecewa sama ibu kita. Tapi kalau kita niatnya emang pengen bir, pengen berbuat baik kepada ibu, gimana kita akan kecewa? Orang kita pengen berbuat baik kepada ibu kita, "Mak, dipijat ya." Enggak, mama enggak capek. "Ya udah, aku ambilin air hangat ya." Enggak, barusan minum. Apalagi cari terus apa yang bisa kita lakukan untuk ibu kita. Gimana mau kecewa? Tapi kalau kita berharap ibu kita harus gini, harus gini, harus gini, gampang banget tuh kecewanya. Dan itulah Hajar, simbol dari tauhid. Hajar bergantung kepada Allah, tapi pengen berbakti kepada suami. Makanya ketika ada masalah ketidaknyamanan sedikit karena suami, dia gak gampang kecewa sama suaminya. Karena itu perintah Allah. Allahu amaraka bihadza, Allah kah yang nyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya, ya sudah, la yudayyanallahu idzan. Kalau gitu Allah enggak akan ngecewain kami. Tinggal. Ternyata Allah kasih ujian penutup. Kan tadi saya katakan makin sulit berarti makin dekat dengan pertolongan. Apa kesulitan terakhir? Enggak punya air, lari-lari antara dua bukit, Safa dan Marwah, anaknya nangis-nangis, takut kehabisan dehidrasi, kehabisan air, akhirnya meninggal. Wah, panik nih. Makin panik. Saking paniknya, coba bayangin, saking paniknya Hajar mondar-mandir di bukit yang sama. Itu menunjukkan dia panik banget tuh. Kalau udah tahu enggak ada air, ngapain ke situ lagi kan ya? Tapi kenapa 7 kali di situ aja, kesaking paniknya melihat anaknya udah menjerit-jerit dan kasihan. Sampai udah lama nangis, suara nangisnya itu udah hampir enggak kedengaran. Berarti udah mau dekat dengan pertolongan. Lari. Akhirnya suara Ismail sudah tidak terdengar sama sekali. Jangan-jangan dalam pikiran Hajar, langsung lari ke arah Ismail. Anakku. Pas sudah dekat, melihat seorang laki-laki dengan jubah putih segala macam, pakai jaket putih, ada tulisan shiftnya. Wah, jubah putih, megangin Ismail, lagi ngasih minum dari sebuah kayak gelas emas dari surga. Terus pas didekati, orang itu pergi, ternyata di bawah kaki Ismail sudah keluar mata air yang sampai hari ini tidak pernah lagi berhenti mengalir. Maka teman-teman, belajar dari sejarah-sejarah itu, belajar dari pengalaman orang-orang untuk nambah iman, sehingga kita yakin benar emang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, banyak hal yang kita pengen belajar malam ini, tapi karena waktu kita terbatas, cuman sampai sholat isya, makanya dimulai dari jam 5 tadi. Insyaallah setiap pekan kita coba terus tajdid, perbaharui iman kita. Saya tidak menjanjikan nambah wawasan, tapi saya berusaha untuk sama-sama, saya juga termasuk lagi belajar, yuk kita kuatkan lagi iman kita kepada Allah. Karena kalau iman kuat, baru mudah beramal soleh. Kalau iman lemah, amal paling ringan pun jadi berat. Baca satu ayat aja tuh berat banget kalau iman lemah, tapi baca satu juz ringan kalau iman lagi kuat. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.